Bayu pun sembilir, puspa pun mewangi karena di kau. Bulan senyum ayu, surya keemasan karena di kau. Samudra menggegar, gelombang berkejar karena di kau. Simfoni yang terindah terciptalah sudah karena di kau. Di kau menyejuk rasa bila senyummu mengulung. Di kau hangatkan cinta bila sentuhan berpadu. Di kau getarkan jiwa dalam membisikkan jumbu rayu. Syahdu dalam peraduan hingga akhir mimpi murni balas kasih suci untuk di kau teruntuk daku, daku diciptakan untuk di kau. Tuhan bimbinglah kami hidup berdua hingga ciptaanmu Tuhan, kekal cinta putih.